Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita baca dari kita Al-Mulaqat Al-Fiqhi yang ditulis oleh Bacal Al-Fiqhi Dr. Salih bin Fawzan Ibn Abdullah Al-Fawzan Hadis Allah Ta'ala. Kita menjawab pada bab selanjutnya di bab di ahkam Ridda, bab tentang hukum-hukum orang yang Ridda atau murtad keluar dari Islam. Dan ahkam ridda atau hukum murtad keluar dari Islam ini juga dibahas di dalam kitab akidah, karena kedua ini saling masuk dalam pembahasan. Yaitu kalau fikih pembahasannya tentang masuk ke dalam dalam hudud atau hukum-hukum bagi orang yang keluar dari Islam. Dalam alih hamdul wajala Bermertadu Filugati Wa al-radi'ah. Dan murtad makna secara bahasa yaitu al-radi'ah, orang yang kembali. Yukal Irtadda wa murtadu, itu dikatakan irtadda yaitu keluar, jadi murtad keluar, orang yang keluar. Maksudnya idza raja'a qala ta'ala, yaitu agar dia kembali. Irtadda maksudnya raja'a, yaitu kembali. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 21, wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian kembali dengan belakang kalian. Itu janganlah kalian kembali ke belakang kalian. Maksudnya kembali kepada kekafiran. Kembali kepada kekafiran. Bahwa itu istilah dan murtad makna secara istilah wa alati yakfuru bahasa Islam ini al-an fi zalken al i'tiqadin al sakin al fi'lin, yaitu orang yang kufur, orang yang kafir setelah keislamannya. Ta'an yaitu dengan kemauannya sendiri. Ta'an dengan kemauannya sendiri artinya bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Kemauannya sendiri, baik itu dengan ucapan atau dengan keyakinan atau karena ragu-ragu atau dengan perbuatan. ucapan, keyakinan, laku-laku dan perbuatan ini perkara-perkara yang nanti akan bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman atau murtad. Wal murtadu lahu hukman fid dunya wa hukman fil akhirah. Dan murtad orang yang keluar dari Islam ini mendapatkan hukuman di dunia dan juga mendapatkan hukuman di akhirat. Amma hukmu fid dunya, adapun hukuman di dunia itu yang keluar dari Islam. Bakat bayyanahu al-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlihi. Itu sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dengan sabdanya, man badala dinahu faqatuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis Ahmad al-Bukhari dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Ibnu Sa'id dan Ibnu Majah. Saya menyatakan wa ijma'al ulama'u ala dzalik. Jadi adalah ijma', sepakat ulama siapa yang mengganti Islam, mengganti agama Islam dengan agama yang lainnya, maka bunuhlah. Wama yattabi'u dzalika min ajri zawjatihi anhu wa man'ahu min at-tasarrufi fi malihi qabla qatlihi. Dan hukuman ini tentunya yang melaksanakan penguasa ya, namanya yang berkewajiban melaksanakan adalah penguasa, bukan person atau kelompok-kelompok tertentu. Dan sebelum mendapatkan hukuman, orang yang murtad tentunya akan dijauhkan, akan dipisahkan dari istrinya. Misalnya istrinya ini Islam, kemudian suaminya ini murtad keluar dari agama, maka dipisah. Kemudian tidak boleh menggunakan hartanya. Tidak boleh menggunakan hartanya. Hartanya disita sebelum dibunuh atau dijatuhi hukuman mati atau eksekusi. Karena hukumnya sebagaimana orang kafir disegel atau ditahan oleh pemerintah hartanya. Punya nanti akan diurus ya. Kalau dia masih keluarga, masih punya ahli waris, lainnya akan diurus oleh pemerintah. Amma hukmuhu fil akhirah. Ini hukum di dunia. Hukum di dunia ini mendapatkan hukuman dieksekusi ya, dibunuh. Kalau memang tidak mau kembali ke Islam, jangan murtad. Dan tidak mau kembali ke Islam ya. Karena dia telah kafir. Adapun hukumannya di akhirat, faqad bayyanahu Allah Ta'ala biqouli. Sungguh Allah SWT telah menerangkan di dalam firman-Nya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. وَمَنْ يَتَّقِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَمَنْ يَتَّقِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ dan barang siapa yang murtad keluar dari agamanya yaitu agama Islam, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ sedang dia itu mati dalam keadaan kafir. Berarti yang tidak bertobat. Faulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah amalan-amalan mereka habis. amalan-amalan baiknya hapus, hilang di dunia dan di akhiratnya. Wa'ulai ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka termasuk penghuni atau penduduk neraka, dan mereka kekal di dalam neraka. Qur'annya dibilas. Jadi amalan-amalan yang telah dia pernah kerjakan dari kebaikan-kebaikan akan hapus semua. Hapus semua. Dengan murtadnya dia. Karena setelah menjadi orang kafir. Dan orang-orang kafir kalau dia berbuat kebaikan, maka amalannya hapus, hilang. Sehingga nanti di akhirat tidak akan ditimbang orang-orang kafir. Walaupun di dunia melakukan sekian banyak amalan-amalan baik. Namun tentunya amalan-amalan diperuntukkan untuk siapa? Orang kafir tentunya amalannya diperuntukkan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika amalan-amalan yang tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala karena kafir, tidak mau beriman, maka hapus sia-sia. Sehingga menjadi penduduk neraka serta di dalamnya. Dalam malah yang berbicara walik jatuh tahsulu bi'istikabi nabidin min nawabidil Islam. Dan reda atau murtad keluar dari Islam ini bisa terjadi karena dia melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Jawabkanlah jadan al hadiran atau mustahzian. Baik itu dia melakukan pembatal-pembatal keislaman tersebut, apakah dengan sungguh-sungguh atau dengan bercanda, main-main, atau dengan mengejek, mencemooh, maka perbuatan-perbuatan tersebut bisa membatalkan keislaman. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Walain sa'atahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika engkau tanya mereka, maka mereka akan mengatakan kami hanya bergurau dan kami hanya bermain-main, bercanda, bergurau, bermain-main. Maka katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah kepada Allah kalian bergurau, kalian bermain-main, apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kalian mengolok Allah, kalian bermain-main, kalian mencemooh, mencemooh Allah, mencemooh ayat-ayatnya, menghina Rasulnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir telah setelah keislaman, setelah keimanan kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Sehingga iman ini bisa luntur, iman ini bisa hapus, iman ini bisa hilang dari seorang muslim tatkala dia mengolok-olok, mencemooh, menghina Allah, menghina ayatnya, menghina Rasulnya. Kemudian poin berikutnya, amal makruh jika nataka bil kufri bisa bil ikrah innahu la yartada. Adapun orang yang dipaksa kemudian dia mengucapkan kekufuran, mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran karena sudah dipaksa, maka dia tidak masuk murtad. Dikalau kita alam sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imani ila man utriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dan siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya kecuali seorang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Yaitu misalnya seseorang dipaksa ya, kamu kalau tidak menyembah patung misalnya, kamu takdir misalnya, atau kamu akan tersiksa. Makanya adalah ancaman. Ancaman. Bagaimana kisah Ammar bin Yasir ya, disiksa oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, untuk mengucapkan apa? Untuk mengucapkan Lata Uzza adalah Tuhannya. Dipaksa untuk mengatakan Lata Uzza adalah Tuhannya. Kemudian saking beratnya siksaan tersebut, maka mengucapkan kata-kata yang dimakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka turun ayat ini. Itu orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran, maka dia tetap beriman, tidak dihukumi sebagai murtad karena dipaksa. Dan tentunya paksaan itu sesuatu yang nyata ya, sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang masih angan-angan, enggak. Sudah benar, sesuatu yang nyata. Maka orang yang dipaksa, maka kalau dia mengatakan kekufuran, mengatakan perbuatan kekufuran, maka dia tidak murtad. Wa waqitu islami alladzi tasulu biha abidatu katsiratun. Dan pembatal perbuatan keislaman yang bisa menjadikan orang tersebut murtad ini banyak. Wa min a'dhamina asyirku billahi ta'ala. Dan sebesar-besar perbuatan yang akan membatalkan keislaman, menghilangkan keislaman, yaitu perbuatan syirik, mempersekutukan Allah SWT dengan makhluknya. Faman asyraka billahi ta'ala, barang siapa yang mensyirikkan atau mempersekutukan Allah SWT, wa anna da'a ghairallahi minal mauta wa tawliya wa salihin, apakah dia berdoa kepada selain Allah? Ini perbuatan-perbuatan kesyirikan, berdoa kepada orang yang telah mati. Minta rezeki, minta kesehatan, minta dikeluarkan dari kesulitan. Ini berdoa kepada mayit. Nah, ini bentuk kesyirikan, bisa membatalkan keislaman. Atau minta kepada para wali, minta rezeki, minta kesehatan, minta keselamatan kepada para wali. Maka ini bentuk mempersulitkan Allah SWT dengan makhluknya. Wassalihin, minta kepada orang-orang salih, minta kepada kiai, kepada ustaz, kepada orang lain dianggap orang alim, dimintai berkahnya, dimintai keselamatannya. Maka yang seperti ini bentuk membersihkan Allah SWT dengan makhluk. Banyak ya. Termasuk kena musibah datang ke kuburan para wali. Mendapatkan kenikmatan yang besar. Bersyukurnya kepada para wali juga. Menyembelih korban. Tanda syukur ke kuburan para wali. Maka ini bentuk mempersyukurkan Allah SWT dengan makhluk. Ini adalah ibadah. Ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah SWT ini bentuk kesyirikan. Maka bisa membatalkan keislaman. Amal-amal yang baik gugur hilang. Sekian banyak telah dia jalani berhari-hari. Satu tahun, sholat, puasa, zakat, sedekah. Kemudian, satu tahun sekali datang ke kuburan para wali, orang-orang yang dianggap saling. Kemudian di situ apa? Memberikan korban, memberikan nazar, memberikan sajian-sajian, meminta-minta, minta keselamatan, minta berkah, minta rezeki. Semua yang diminta itu tidak akan bisa berikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan, berkah, kesehatan itu Allah Subhanahu yang memiliki, bukan mereka. Al-dahaba li kuburihim atau perbuatan yang mengeluarkan keislaman, yaitu menyembelih di kuburan-kuburan para wali, orang saleh, menyembelih korban untuk mereka, untuk para wali, para orang saleh. Ini adalah ibadah diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyirikan yang akan menghapuskan amalan-amalan baiknya. Au nadzara laha atau bernadzar, berjanji datang kuburan para wali, wahai wali, engkau kalau bisa memberikan aku mobil, maka aku akan memberikan engkau, menyembelih, akan memberikan engkau kepala kerbau atau kepala kambing. Maka ini bentuk apa? Bentuk nazar, janji yang diperuntukkan oleh kepada yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk kesyirikan. Al-talab al-ghaus wal-madad minal mauta atau minta hujan kepada penghuni kubur, minta hujan kepada para wali, orang-orang saleh, ya syekh, ya maulana, dan sebagainya minta hujan. Habis nih. Maka minta hujan kepada penghuni kubur, orang-orang yang telah mati, atau orang hidup apa bisa memberikan hujan? Tidak bisa. Meminta hujan kepada selain Allah SWT, ini bentuk kesyirikan yang akan membatalkan keislaman, menghilangkan keislaman seseorang dan menghapuskan amal-amal baik. Kama yaf'alu ibadul kubur al-yawma, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah kubur hari ini. Datang ke kuburan, minta berkah, minta keselamatan, minta diluaskan rezekinya, minta dicarikan jodoh, minta dihindarkan dari musibah, bencana. Maka ini apa? Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kesyirikan. Bakat irtada an dinil Islam, sungguh dia telah murtad, keluar dari Islam, keluar dari agama Islam. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT. Dan Allah SWT mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa syirik itu tidak bisa diampuni kecuali memang orang tersebut bertobat, tidak lagi mengulangi perbuatan kesyirikannya, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih melakukan seperti itu terus, tidak pernah bertobat sampai mati, ya maka dosa kesyirikannya itu tidak terampuni. Tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hapus apa? Akan batal amalan-amalan baik tanpa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhenti dari perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim tuhuran jama'ah." Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ada perantara-perantara, kemudian dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut dan meminta kepada perantara-perantara tersebut bertawakal kepada perantara-perantara tersebut, maka dia telah kafir secara ijma, secara sepakat para ulama. Yang dijadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah itu siapa? Wali-wali. Ya. Nah, wali itu orang yang dekat dengan Allah, orang saleh, orang yang punya derajat seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah. Sehingga kita mintanya enggak langsung kepada Allah, tapi minta dulu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini makanya apa? Ini menjadikan wali tersebut menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah SWT. Sehingga dia tidak langsung minta kepada Allah, tapi minta kepada wali tersebut. Namanya apa? Menjadikan wali sebagai perantara. Maka ini bentuk apa? Bentuk kesyirikan, bentuk kekufuran. Tidak boleh. Karena berdoa itu harus langsung kepada Allah SWT. Dan Allah SWT tidak butuh perantara. Allah sebenarnya tidak butuh perantara langsung. Ini astajib laku. Berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, kepada Allah SWT. Maka aku akan ijabahi. Ini perintah Allah SWT langsung kepada para hambanya. Allah SWT tidak butuh perantara-perantara dari kalangan wali-wali. Tidak butuh. Sehingga yang menjadikan wali-wali sebagai perantara, kemudian dia meminta kepada wali tersebut, minta wali, minta berkah kepada wali, minta kesehatan kepada wali, minta keselamatan kepada wali, akhirnya menjadikan wali tersebut perantara antara dirinya dengan Allah. Ini adalah kesyirikan, kekufuran. Minta syafaat kepada wali, tidak boleh. Minta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kesehatan langsung kepada Allah, minta rezeki, minta kesehatan. Minta dijauhkan dari mara bahaya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada para wali. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dikiaskan, tidak disamakan seperti raja-raja di dunia ya. Tidak bisa kamu minta kepada raja. Harus melalui perantara dulu. Ajujan-ajujan. Tidak seperti itu. Allah SWT tidak disamakan seperti raja-raja di dunia. Allah SWT maha kuasa, maha melihat, maha dekat. Maha mendengar orang-orang yang meminta. Tidak perlu perantara. Wadhalika manjahada ba'dal rusuli aw ba'dal kudubi al-alihat ilahiyati bahkan irtad. Begitu juga orang yang menentang, menolak sebagian rasul. Ini juga bentuk kemurtadan. Menentang, aku enggak mau beriman adanya Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa juga nabinya orang yang jauh dari Nasrani, enggak mau. Enggak boleh seperti itu ya. Nabi Musa adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani juga mengklaim Musa juga nabi mereka. Namun amalan dan perbuatan mereka jauh dari nabinya. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari nabinya, sesatnya. Walaupun mengklaim nabinya mereka. Abadal kutub atau menentang sebagian kitab-kitab. Mengingkari bahasanya Allah SWT pernah menurunkan Injil. Tidak boleh ya. Mengingkari bahasanya Allah SWT pernah menurunkan kitab Zabur. Tidak boleh yang seperti ini. Bagaimana mana kalau mempelajari keduanya, enggak usah dipelajari. Yang wajib kita pelajari adalah Al-Quran saja. Kita hanya wajib mengimani saja. Oh, Allah SWT pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Itu saja beriman saja. Adapun mempelajari kitab-kitab sebelumnya, tidak boleh, tidak usah. Cukup mempelajari Al-Quran saja sebagai pelengkap dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Tidak usah baca-baca, tidak usah nyari-nyari. Saya punya ini. Taurat. Tidak usah. Cukup Al-Quran saja. Adapun beriman dia. Untuk mempelajari, tidak. Cukup kita pelajari Al-Quran saja. Ini kenapa ya? Karena kitab-kitab sebelumnya itu, kitab-kitab ya sudah dulu ya kan. Bisa saja mereka sudah dirubah-rubah oleh manusia. Kitab Injil, kitab Taurat sudah dirubah-rubah oleh mereka. Ya kita pelajari ya isinya ada yang palsu, ada yang benar, kita nggak tahu ya. Sehingga kita tidak boleh mempelajarinya. Cukup mempelajari Al-Quran saja itu saja sudah. Hidup kita itu mempelajari Al-Quran tidak cukup sudah. Tidak cukup mempelajari Al-Quran. Tidak usah mempelajari yang lain. Hidup kita mempelajari Al-Quran itu sudah tidak cukup. Karena Al-Quran saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurnian dan kesucian. Inna najalallahu lakra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikr Al-Quran. Sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya. Ya, Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa merubah-rubahnya. Ya, tidak boleh. Untuk mempersekutukan Allah SWT dengan makhluknya, tidak boleh. Minta berkah, minta keselamatan, minta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi syafa'atu jami'an. Dan milik Allah syafaat itu seluruhnya. Tidak boleh minta syafaat kepada Nabi, tidak boleh. Bila sa'anta fas'an billah. Apabila engkau minta pertolongan, maka minta kepada Allah. Syafaat itu apa? Syafaat itu ya pertolongan. Kalau tidak engkau minta pertolongan, maka minta kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengimani seluruh para rasul. Mengimani seluruh para rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita harus mengimani seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mempelajari, maka yang wajib dipelajari adalah Al-Qur'an. Ada yang wajib dipelajari adalah sunahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mempelajari sunahnya Nabi Musa, Nabi Isa? Tidak usah. Karena kita umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sudah lengkap. Apa ada? Tidak usah buka Taurat, tidak usah buka Injil. Cukup Al-Quran saja. Belajar. Wakadzalika man jahada al-malaikata. Begitu juga orang yang mengingkari para malaikat. Ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikael, malaikat Munkar Nakir yang menanya di alam kubur, malaikat maut, mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang dijatuhkan dengan cahaya dari cahaya. Dan sebagian orang ada yang mencari malaikat. Malaikat itu tidak ada. Malaikat itu hanya sesuatu yang membisikkan kebaikan saja, itu namanya malaikat. Tidak bisa. Malaikat itu ada bentuknya. Sebagaimana yang datang kepada para nabi yang mewahyukan wahyu dari Allah SWT. Seperti malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewahyukan Al-Qur'an. Dengan dekat-dekat ya kan. Itu malaikat. Jahadal bahas atau mengingkari hari berbangkit ba'dal mauti. Berbangkit setelah kematian. Mengingkari, maka ini adalah kafir. Mati itu hanya sekali saja, seperti ayam. Kalau mati ya sudah. Tidak ada hitungan apa-apa. Ya kalau ayam ya. Karena tidak punya, akal, tidak punya pikiran. Sedangkan manusia ini lain. Manusia diberikan akal, pikiran, dan hati. Bisa membedakan baik dan buruk. Dengan segala amalan, perbuatan nanti kita bertanggung jawab kepada Allah SWT. Kalau ayam, ya. Ayam tidak perlu ada bagi pembalasan. Ya. Hewan-hewan dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan yang hidup tanpa akal, pikiran, dan hati, maka tidak ada hisabnya. Allah Ta'ala Islam ini sudah berkesempatan, insyaAllah kita lakukan di pertemuan yang berkesempatan, di nilai ta'aram, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.